Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan babu qaulillahi ta'ala afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Maka tidaklah merasa aman dengan makar Allah kecuali kaum yang merugi. Wa qawlihi, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan firman-Nya artinya, dan tidaklah berputus asa dari rahmah Rabb-Nya melainkan orang-orang yang sesat. Bab ini, ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, bisa kita beri judul dengan babu al-amni min makrillah wal-qunuti min rahmatihi. Bab merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmahnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Arada al-muallif rahimahullahu bihadzal babi an yubayyana anna al-amna min makrillahi wal qunut min rahmatillahi min a'zami adh-dhunubi. Al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan bab ini ingin menjelaskan bahwasanya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal termasuk dosa yang paling besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamal at-tauhid, dan bahwasanya masing-masing dari keduanya, yaitu merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmahnya, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. Dan bahwasanya wajib bagi seorang yang beriman untuk mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Azza wa Jal. مكرullah استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. Makar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Azza wa Jal menyeret seorang hamba ke jurang kebinasaan dengan kenikmatan-kenikmatan apabila hamba tersebut berbuat kemaksiatan. Dan Allah Azza wa Jalla mengulur hamba tersebut, memberikan tangguh waktu, hingga Allah Azza wa Jalla menyiksanya dengan siksaan yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha kuasa. Al-khasiruna ay al-halikuna. Yang merugi, yaitu yang binasa. Yaqnatu al-qunutu istib'adul faraji wal-ya'si minhu. Al-qunut, berputus asa, yaitu menganggap mustahil datangnya ke lapangan dan berputus asa darinya. Ad-dalluna, orang-orang yang sesat. Al-mukhti'una, tariqas sawabi, orang-orang yang terluput dari jalan kebenaran. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut. Yadhkurullahu subhanahu hala ahli al-qura al-mukadzibina lil-rusuli. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan penduduk negeri yang mendustakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. أن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من استدراج الله لهم. Bahwasanya yang membawa mereka untuk mendustakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merasa aman dari istidraj Allah Azza wa Jal kepada mereka. وعدم الخوف منه. Dan tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. فتمادوا في المعاصي والمخالفات. Sehingga mereka pun terus menerus menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisihan-penyelisihan. واستبعدوا الاستدراج من الله. Dan menganggap mustahil istidraj dari Allah Azza wa Jal. وهذه حال الهالكين. Dan inilah keadaan orang-orang yang binasa. وفي الآية الثانية. Dan di dalam ayat yang kedua. يحكي الله عن خليله إبراهيم عليه السلام. أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Bahwasanya tatkala para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim alaihi salam, akan kehadiran anaknya Ishaq alaihi salam. Ibrahim alaihi salam menganggap hal itu mustahil karena usianya yang sudah tua. فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ Maka para malaikat pun berkata kepadanya, فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Janganlah engkau termasuk di antara orang-orang yang berputus asa. أي الْآيِسِينَ Yaitu orang-orang yang berputus asa. فَأَجَابَهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَانِطٍ لَكِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ Maka Ibrahim alaihi salam menjawab mereka bahwasanya beliau tidaklah berputus asa, akan tetapi beliau alaihi salam mengucapkannya dalam bentuk rasa takjub, yaitu takjub bagaimana mungkin beliau yang sudah tua akan dikaruniai seorang anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula yang pertama, fil ayatil ula at-tahdhiru minal amni min makrillahi wa annahu min a'azamidh dhunubi. Peringatan dari merasa aman dari makar Allah dan bahwasanya merasa aman dari makar Allah termasuk dosa yang terbesar. Al-thaniyatu yang kedua, fil ayati thaniyati, pada ayat yang kedua, at-tahdhiru minal qunuti min rahmatillahi, peringatan dari berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu min a'azamil dhunubi, dan bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dosa yang paling besar. Al-thalithatu faedah yang ketiga fil ayataini annahu yajibu ala al-mu'mini an yajma'a bainal khawfi wal-raja'i. Bahwasanya wajib bagi seorang yang beriman untuk mengumpulkan antara rasa takut dan rasa harap. Fala yughalliba janibar raja'i. فَيَأْمَنَ مَكْرَ اللَّهِ وَلَا يُغَلِّبَ جَانِبَ الْخَوْفِ فَيَيْأَسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Sehingga seorang yang beriman tidaklah mendominankan rasa harap. Sehingga dengan sebab itu ia merasa aman dari makar Allah. Dan tidaklah seorang yang beriman mendominankan rasa takut, sehingga dengan sebab itu ia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'atu yang keempat, annal khawfa warraja'a min anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu la syarika lahu. Bahwasanya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla termasuk di antara macam-macam ibadah yang wajib untuk dimurnikan hanya bagi Allah semata, tiada sekutu baginya. Faedah, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin mengatakan, ana minta antum catat, al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bi manzilati at-ta'iri. Qalbu di dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala seperti seekor burung. Fal mahabbatu ra'suhu wal khawfu war raja'u janahahu. Kecintaan kepada Allah adalah kepala burung tersebut. Kecintaan kepada Allah adalah kepalanya. Sementara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jal adalah dua sayapnya. Famata salima ar-ra'su wal janahani fat-tayru jayyidut tayarani. Wa mata quti ar-ra'su mata ta'iru. Maka selama kepala dan dua sayap, selama kepala dan dua sayapnya selamat, maka burung tersebut akan bagus terbangnya. Dan tatkala kepalanya terputus, maka burung tersebut mati. Wa mata udimal janahani fahuwa urdatun likulli sa'idin wa kasirin. Dan tatkala ia kehilangan dua sayapnya, maka ia terancam oleh setiap pemburu dan makhluk lain yang akan mematahkan tubuhnya. Jadi ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, sepantasnya dalam kalbu seorang hamba terkumpul tiga perkara ini. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan siksa Allah Azza wa Jalla dan berharap akan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.